duka dadiku jangan marah. Urip mondok wesele kerepelan. Ora wani kenal cah ayu-ayu. Sebab peti yang dijak laku-laku. Ojo-ojo dijak lebunan toko. Yang kon bayar pelanjani ming pisom lungu. Biele maksuni, biele ngindani. Ben pisau tetep lenjoko gengsi. Biele maksuni, biele ngindani. Ben pisau tetep lenjoko gengsi. Kepeksane yang pengikon ngeterke. Dijak nonton cari film merame. Wiwit esok kutumu terpikire. Ben supaya hasil golek duite. Ojo nganti nandang isi mengkone. Opo wae kopan mesti ditindake. Ngerombeng ke celanane, ngerombeng ke klambine. Yo pembo piro mengku payune. Ngerombeng ke celanane, ngerombeng ke klambine. Yo pembo piro mengku payune. Ojo nganti nandang isi mengkune. Opo wae kurban mesti ditindake. Ngerombeng ke celanane, ngerombeng ke klambine. Yo ben mbuh piro mengku payune. Ngerombeng ke celanane, ngerombeng ke klambine. Yo ben mbuh piro mengku payune. Rombeng ke celanane, rombeng ke klambine. Yo ben mbuh piro mengku payune. Rombeng ke celanane, rombeng ke klambine. Yo ben mbuh piro mengku payune. Rombeng ke celanane, rombeng ke klambine.